Kali ini langsung aja ya, bersama New Balaba, tak kasih lagu kau campakkan. Buat semuanya di depan, goyang ya. Kerindu.